Bolehkah KB steril dengan alasan trauma sakit saat melahirkan 6 kali, keguguran 2 kali, dan badan sudah mulai terasa melemah? Kata dokter, kalau tidak steril, masih memungkinkan di usia 37 tahun ke atas hamil lagi. Jatuh heran. 6 kali melahirkan sudah 6 kali, ya, keguguran 2 kali. Dan 6 kali melahirkan itu sedikit loh ya. Sedikit. Iya, orang-orang tua kita dia ada yang 15, 12, 15 ya. 17. Bahkan yang 20 tadi. Yang saya kira tadinya 6 kali sesar. Oh, masyaallah. Itu bisa jadi akan demikian keadaannya kalau memang sudah berapa kali sesar, berapa kali dioperasi. Perut. Tapi katanya karena badan sudah melemah, Ustaz. Beliau badan sudah melemah. Kalau kulihat kembalinya kepada dokter. Artinya begini. Agama memberikan kaidah bahwa semua hukum-hukum itu akan bisa gugur ketika darurat. Hukum asalnya tidak boleh membatasi kelahiran atau membatasi keturunan. Tidak boleh. Dengan cara apapun. Tidak boleh. Kecuali kalau ada darurat tertentu. Yang tahu darurat atau tidak daruratnya adalah dokter. Sehingga kita harus tanyakan apakah memang seperti itu. Tentunya dokter yang terpercaya. Atau dokter ahlu sunnah. Dokter yang mengerti agama. Apakah ini sesuatu yang darurat? Oh enggak, ini masih bagus perutnya. Bisa hamil lagi. Barakallahu fiikum. Sehingga jangan kemudian selera pribadi. Ah saya capek, udah ya. Saya enggak mau hamil lagi. Ini tidak sama sekali tidak bisa dikatakan darurat. Karena belum tahu secara kedokteran. Kalau ini sesungguhnya sehat saja dan masih bisa melahirkan kembali. Kalau ternyata dokter memutuskan ini berbahaya, kalau sampai hamil kembali akan berbahaya bagi janinnya, bahkan bagi ibunya. Sehingga harus ditahan. Baru kita tanyakan sekarang, apakah caranya dengan disteril atau dengan cara lain. Itu baru kita akan bahas. Kalau memang bisa sembuh suatu saat, maka jangan disteril. Artinya memang saat itu darurat, harus dijaga. Tetapi nanti akan bisa sembuh. Dok, ini akan selamanya atau bisa sembuh? Ya kalau sudah sekian tahun akan sembuh, jangan steril. Biar KB yang lain saja yang tidak steril, sehingga suatu saat bisa kembali dilepas atau dibuka, atau memakai yang paling ringan dari KB, yaitu apa yang pernah dilakukan di masa sahabat, yang diriwayatkan bahwa mereka menyatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazil dan Qur'an masih turun. Kalimat Qur'an masih turun artinya pasti Allah Maha tahu apa yang kami lakukan di rumah-rumah kami dengan istri kami, yaitu mengeluarkan mani di luar rahim. Barakallahu fikum. Kalau saja itu salah atau itu tidak boleh, pasti akan turun ayat kepada Nabi. Dan Nabi akan menyampaikan, di antara kalian ada yang berbuat begini-begini, ila akhirnya. Sehingga, wallahu ta'ala alam, paling bagus tentunya dan juga paling kecil, mungkin gak ada efek sampingnya. Beberapa KB-KB yang lain ada efek-efek yang jelek. Barakallahu fikum, ada efek sampingnya, wallahu ta'ala alam.